Sahabat Muslim, sahabat Al-Karamah yang berbahagia, jaminan untukku 6 hal darimu. Aku jamin surga untukmu. Benar dalam berbicara. Yang kedua, menepati janji kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Janji kepada manusia seperti nazar, sumpah dan lain-lain. Yang ketiga adalah tunaikan amanah. Yang keempat, tutup aurat dan jaga kemaluanmu. Yang kelima, tahan matamu dari yang haram. Yang keenam, jaga tangan seperti memukul yang bukan hak, menerima atau memberi yang haram, menyentuh yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Ahmad Ibn Hibban dan Baihaqi. Allahumma ya Allah, tanamkanlah di hati kami kekuatan dan keindahan iman. Hiasilah hidup kami dengan kenikmatan ibadah dan kemuliaan akhlak. Dan selamatkanlah kami dari semua fitnah dan keinginan maksiat. Amin.